terdiam di tatapanmu, menghantui pikiranku. Terus menerus tak lupa hangat senyummu, hiasi gelap malamku. Ini belum saatnya. Serasa ku ingin katakan pada dunia, oh, seberapa ku inginkanmu teman hidupku yang dulu kelam. Kau jadikan penuh makna. Tunggu sejenak. bersama dirinya. Remehkan perasaanku ini. takkan sakiti. Oh, oh, sakiti. Oh, oh, oh, oh. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Selamanya Allah takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh. Waktu terus bertahan tentang cinta yang ku rasa ku mencinta kau tak cinta tak sanggupku terus kau Masa yang telah usang, kan ku tahu. meski ku tahu tak bisa. Ada yang hilang dan takkan kembali, namun waktu memaksamu terus jalan. Lewati kerasnya hari, penuh kerikil duri. Kawan, ingatlah kau tak sendiri. Bila kau berlari dan kakimu letih, berhenti sejenak akan ku temani. Kadang dunia tak peduli dan cinta tak kau temui. Kawan, kami ada di sini. Kadang munculnya bencana tanpa adanya rencana. Tangan dilipat dan lutut bertekuk ke tanah. Semesta berpihak entah kemana. Kadang kau bimbang dan terus bertanya. Tak seimbang hidupku dengan tetangga, walau digubuk tak sebanding mereka yang tinggal di rumah bertangga. Ada sebab, apa penyebab? Tuhan kenapa terjadi ledak? Air dikelilingi api, dermaga menangis ku waktu kadapi. Langit cerah, asap yang gelap, angin membius jiwa terlelap. Kami percaya engkaulah kiblat, kebaikanmu selalu tinggalkan jejak. Kadang kau sesali semua yang terjadi. Lupakan sejenak, tetap kau syukuri. Ada yang datang dan pergi, janganlah kau bersedih. Di depan masih ada matahari. Kadang terjatuh, kadang kau rapuh. Jangan ragu, aku ada untukmu. Oh, hilang hanya sebentar, sudahi sedihmu sekarang. Kau sadari, dari yang kau sadari. lagi kisah yang sama, jatuh di salah yang sama. Selalu jatuh cinta padanya yang tak cinta. Namun mengapa aku paksa? Apa ini cinta atau hanya sekedar bayang? Apa rasa ini hanya sementara saja? Ku harus sadar diri tak harusnya begini. Masih keras kepala aku karena dirimu tak bersama. Sesuai Kau hadir di balik kokohnya tembok. hari itu ku merasa lagi perasaan yang telah lama mati. Tak pernah ku sangka selama ini kau yang sanggup menghidupkan lagi. Selalu ku jaga.

lepaskanlah aku dari jerat rayumu. Maafkan aku meninggalkanmu, relakan aku jauhi dirimu. Hubungan kita takkan pernah bisa walau berusaha. Ada cinta, akhiri di sini saja. Maafkan aku meninggalkanmu, relakan aku jauhi dirimu. Hubungan kita takkan pernah bisa walau berusaha. Ada cinta, akhiri di sini. Sehidup semati. Kini tinggal aku sendiri. Kemana kamu pergi? Ku ingin kamu yang dulu selalu menemaniku, tapi kini tinggal kenangan. Aku di sini ditinggalkan. Sayang, dengarkan, ku tak mau kehilangan. Hanya kamu aku inginkan. Cobalah kau keramaian. kata-kata indah semenjak kau tiada. Tak bisa lagi terus senyum manis setelah kau tinggalkan. Mengapa kau buatku begini? Aku Thank you. kau berikan. Kini dirimu datang lagi, seribu cinta engkau tawarkan. Seolah tiada bersalah padaku, kau minta ku kembali untuk dirimu. Cobalah kau ingat-ingat lagi, siapa yang dulu kau sakiti. Aku yang telah rela mengalah, walaupun jelas kau yang bersalah. Daripada aku yang tersiksa, Guna mencoba untuk kembali, namun cintaku tiada lagi. Setelah dulu kau dustai, masihkah kurang kau lukai? Kasihku sangka kaulah permata, namun kau hanya rindu lama tak berjumpa, tak tahu di mana dirimu. Dulu kau janji berikrarkan cinta indah pada waktunya, namun tak jua engkau tampakkan. Haruskah ku cari pengganti? bisa. Hanya sekejap mata cinta jadi dilema, kau kubur semua harapan cinta. Cinta yang telah engkau beri, aku terjatuh, saat ku terpuruk, kau hadir mengulurkan tanganmu. Saat ku menerangiku dalam gulita. jauh ku melangkah untuk tinggalkan dirimu. Tetap aku kenang, biarlah jadi pelajaran. Lama aku pikirkan tentang kenapa tinggalkan. Luas sudah ku tanam padi, menas jua subur di ladang. Luas sudah ku tanam budi, emas kau pandang. Tak guna ku sayang-sayang, sia-sia ku siarkan cerita ini umpama. dan orang berpunya. Ku hanya insan biasa, bukan orang berpunya. Kau bagaikan bulan, sedangkan ku mentari. Mana mungkin bersamamu berpisah jua. Haruskah ku biarkan pergi, tinggalkan luka di muara hati. Andainya ku diburu rindu, siapa yang memuju hati? Biarlah aku yang lelah, berlari ku bawa derita hati. Pergilah sayang, pergi jauh, takkan kau ku cari lagi. Kekasih, pergilah jauh. lagi cinta dengan dirinya. Aku selalu mengalah untuk dirimu. Apa kau tak tahu sakit hatiku? kisah cintaku ini. Tiada arah, aku bertahan. Kini kau tahu